Kamu, kamu, kamu, kamu keterlaluan. Kalau ketemu maunya dimanja. Aduh, aduh, aduh, aduh kacau jadinya. Membuat diriku semakin cinta. Kita nih lagi ngeliat nih teman-teman, lagi ngeliat video klipnya Kak Ayu Ting Ting. Ah, ini aku lagi lihat video klipnya Ayu Ting Ting yang single terbaru yang judulnya Kamu Kamu Kamu. Keren banget konsep video klipnya. Hanya kemesraan membuat diriku bahagia. Kayaknya lagunya easy listening sih menurut Ido easy listening. Cuman kayaknya konsep video klipnya sama kayak Sambal Adu di studio gitu, di suatu ruangan gitu, dan nuansanya kayak penuh lighting gitulah. Oke, keren. Dengan ciri khasnya Ayu Ting Ting, dengan ada dance-nya, cantik, elegan, tapi keren. Lagunya bagus, warna baru gitu ya. Keren nih Ayu ih. Terus lagi viewersnya udah 1 juta sekian, 1 juta 100, wow. Padahal baru posting ya. Ini judulnya apa sih? Kamu Kamu ya? Kamu Kamu Kamu. Iya benar kan? Kamu Kamu. Nanti aku baca. Enak banget lagunya, terus juga langsung nempel gitu ya. Kamu Kamu Kamu, kamu keterlaluan. Konsep videonya aku suka banget. Itu benar-benar mengeksplor kecantikannya Neng Ayu Ting Ting gitu. Dia tuh selalu punya andil dalam setiap karya-karya yang dibuat oleh manajemennya gitu. Jadi memang Ayu tuh cerdas. Jadi ada konsep ngedance-nya juga. Dia main billiard ya. Nah, itu keren deh pokoknya, sukses selalu buat Neng Ayu Ting Ting. Tapi apapun yang dikeluarkan Kak Ayu Ting Ting yang pastinya booming banget. Harapan Fia buat Ayu Ting Ting sukses selalu untuk single baru dan single-single selanjutnya. Semoga single yang ini Kamu Kamu Kamu bisa benar-benar boom seperti single-single yang sebelumnya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Ayu Ting Ting atas keluarnya single terbarunya Kamu Kamu Kamu. Aku lihat sih emang konsepnya beda ya. Depan itu kayak ada pop dance-nya gitu. Baru di baru didangdutin, itu juga sesuatu yang baru ya. Jadi semoga bisa memberikan khasanah yang baru juga untuk musik Indonesia, terutama musik dangdut. Terus juga lagu ini semoga menjadi lagu yang fenomenal lagi, seperti Sambal Adu, Alamat Palsu, banyak deh pokoknya. Sukses selalu Ayu. Keren. Sukses buat Ayu Ting Ting. Semoga melanjut ya lagunya. Keren video klipnya. Sukses Ayu. Pokoknya sukses terus buat Kak Ayu. Mudah-mudahan lagunya diterima oleh masyarakat Indonesia, oleh teman-teman musisi juga, video klipnya, viewersnya banyak, dan sukseslah buat Kak Ayu.